رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فلا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله إخواني في الله وأخواتي في الله سؤال السؤالي رحمني ورحمه الله جميعا bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dalam majelis yang mulia, majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan kita ilmu yang bermanfaat. Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya bersungguh-sungguh, untuk berpegang teguh di atasnya hingga kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kesempatan kita untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah wa Taqimati Al-Khamsin, yaitu kitab Fathu Al-Qawiyy Al-Matin karya Syekh Abdul Muhsin Al-Ambad Al-Badr Hafidhullah Ta'ala, di mana kita sampai pada hadis yang ke-7. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة كلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Dari sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, semoga Allah meridhoinya, Nabi SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama ini dibangun di atas saling menasihati. Kulna liman, kami katakan untuk siapa wahai Rasulullah? Qala lillahi, Nabi SAW menjawab, yang pertama nasihat kepada Allah, wali kitabihi, yang kedua nasihat kepada kitabnya, wali rasulihi, yang ketiga nasihat kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wali amil muslimin wa ammatihim, dan yang keempat nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin dan juga nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin dan juga orang umumnya atau rakyatnya. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hadis pertama yang kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini, terkait dengan ad-dinu an-nasihah, agama dibangun di atas nasihat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala Nabi SAW ditanya nasihat untuk siapa, maka Nabi menjawab untuk Allah, untuk kitabnya, rasulnya, dan pemimpin kaum muslimin serta seluruh kaum muslimin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa poin catatan, ada dua, tiga dengan faedahnya. Yang pertama, terkait dengan ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah, kalau dalam bahasa Arab ini al-mubtada dan al-khabar. Ad-din mubtada wa nasihah al-khabar. Agama adalah nasihat. Artinya bahwa agama termasuk dari perkara yang pokok di dalamnya adalah saling nasihat, menasihati. Maka ini satu kalimat yang mencakup di dalamnya pentingnya nasihat di dalam agama ini, di mana nasihat termasuk dari pondasi tiang di dalam agama ini, yang mana masuk di dalamnya hadis Jibril alaihissalam. Ya, hadis Jibril alaihissalam yang mana ditafsirkan oleh Nabi SAW, yaitu al-Islam, al-Iman, wal-Ihsan. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi, apa itu Islam, apa itu Iman, dan apa itu Ihsan, dan itu semuanya dinamai oleh Nabi SAW sebagai agama. Ya, Islam, Iman, dan Ihsan itu adalah agama. Sebagaimana jawaban Nabi tatkala bertanya, tahukah kalian siapa yang datang kepada kalian? Maka para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Fa'innahu Jibril atakum yu'alimukum dinakum. Kata Nabi, sesungguhnya itu adalah Jibril yang datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Apa yang disebutkan dalam hadis tadi, al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan, itu disebut oleh Nabi SAW sebagai agama. Artinya perkara pokok, perkara dasar di dalam agama ini, di antaranya adalah al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Demikian juga hadis Nabi SAW, al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah, bahwa haji itu wukuf di Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. wasallam. Maksudnya adalah rukun yang paling agung di dalam haji adalah melaksanakan wukuf di Arafah, di mana haji tidak akan sah kecuali dengan wukuf di Arafah. Maka sesuatu yang terbesar di dalam haji adalah wukuf di Arafah. Sesuatu yang terbesar di dalam Islam di antaranya adalah nasihat di antara kaum muslimin, termasuknya adalah nasihat yang dijelaskan oleh Nabi kepada Allah, kepada kitabnya, nasihat kepada Rasulnya, dan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini maksud daripada ad-dinu an-nasihat. Agama ini adalah nasihat. Maksudnya adalah agama ini pondasinya, perkara pokoknya, perkara dasarnya di antaranya adalah saling nasihat, menasihati sebagaimana hadis Nabi al-Hajju Arafah, bahwa haji itu wukuf di Arafah. Artinya perkara yang paling pokok di dalam haji adalah wukuf di Arafah. Sedangkan poin kedua, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam Mustakhraj Abi Awana bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang lafaz ini, ad-dinu an-nasiha, diulang 3 kali. Ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha. Dan demikianlah para sahabat, mereka begitu bersemangat ya untuk memberikan perhatian kepada apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana mereka memberikan perhatian yang besar terhadap nasihat. Ya, begitu mereka kemudian bertanya, "Liman ya Rasulullah?" Ini menunjukkan perhatian para sahabat, semangatnya para sahabat untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari agama Allah. Maka mereka bertanya, "Nasihat untuk siapa wahai Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan 5 yang disebutkan tadi. Di mana jamaah di antara ahlul ilm yang menafsirkan 5 tersebut sebagaimana yang paling bagus yang dipilih oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala, di mana beliau mengambil dari ya apa yang disebutkan oleh Abu Amr Ibnu Shalah rahimahullah taala di dalam kitabnya Siyanatu Sahih Muslim min al-ikhlal wal ghalal Himayatuhu minal iskar wassakar. Ya, beliau menyebutkan ini penjelasan tentang nasihat kepada 5 tadi. Nasihat kepada Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. 5 nasihat yang mana dijelaskan oleh Ibnu Shalah bahwa nasihat adalah kalimatun jami'ah, satu kalimat yang mencakup segala kebaikan, di mana tercakup di dalamnya qiyamun nasih lil mansuh lahu, di mana seorang yang menasihati maka ia pun ingin kebaikan untuk orang yang dinasihati. Iwujuhil khair, dengan segala bentuk kebaikan, iradatan wa fi'lan, apakah dari sisi niatan maupun dari sisi perbuatan. Maka ia pun menginginkan kebaikan dari orang yang dinasihati. Nasihat yang pertama, nasihat kepada Allah. Bagaimana seorang nasihat kepada Allah, menunaikan nasihatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah, dengan menyifati dengan sifat sempurna, sifat kemuliaan, menjauhkan dari semua sifat yang bertentangan dengannya, sifat yang menyelisihi kesempurnaan Allah, dan meninggalkan semua maksiat, tegak dengan ketaatan kepada Allah. Ya, mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berjihad kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, semua yang menentang Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menasihati agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nasihat secara ringkas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua, nasihat kepada kitabnya. Bagaimana kita menegakkan nasihat kepada kitab Allah? Yaitu dengan iman dengan kitab Allah, mengagungkannya, mensucikannya dari semua kekurangan, membacanya dengan sebenarnya, dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, mengambil semua perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan yang ada di dalamnya, memahami semua ilmu yang ada di dalamnya, permisalan-permisalan yang ada di dalamnya. Demikian juga tadabbur dengan ayat-ayat dan berdoa atau menyeru yang menyeru kepada Al-Quran dan membela dari penyelewengan orang-orang yang menyelewengkan Al-Quran. Ini yang kedua, nasihat kepada Al-Quran. Yang ketiga, nasihat kepada Rasulullah SAW. Nasihat kepada Rasulullah SAW. Di mana nasihat kepada Rasulullah SAW? Yaitu dengan beriman kepada Rasulullah SAW, beriman dengan semua yang datang darinya, dan memuliakan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, berpegang teguh untuk selalu taat kepada Al-Quran, menghidupkan kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga ya, nasihat kepada Rasulullah SAW, iman kepada Rasulullah, iman dengan apa yang datang, ya, memuliakan, mengagungkan Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya, demikian juga istisyarah, ya, bersungguh-sungguh untuk mengambil ilmu-ilmunya, ikut menyebarkan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan memusuhi al-wala wal-bara di atas kecintaan kepada Rasulullah SAW. Demikian juga berakhlak dengan akhlaknya, beradab dengan adab Rasulullah SAW, dan juga mencintai keluarganya dan para sahabatnya. Inilah nasihat kepada Rasulullah SAW. Nasihat yang keempat, yaitu nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Siapa itu pemimpin kaum muslimin? Yaitu para ulama, para khalifah, wa qadatihim, dan para panglima dan pemimpin mereka. Dengan cara apa? Nasihat kepada mereka, membantu mereka di atas kebenaran, di atas ketaatan, mengingatkan mereka tatkala ya mereka menyimpang dengan lembut, dengan santun, dan menjauhkan diri dari keluar dari ketaatan atau memberontak, mendoakan mereka agar mendapatkan taufik dari Allah, dan memberikan nasihat kepada kaum muslimin agar taat kepada pemimpin. Ini nasihat kepada pemimpin. Yang terakhir, yang kelima, yaitu nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Yaitu selain dari para pemimpin, maka disebut dengan ammah, mereka adalah umumnya kaum muslimin. Bagaimana nasihat kepada mereka, kaum muslimin, agar mengarahkan mereka kepada maslahat di dalam dunia dan akhirat mereka, mengajarkan kepada mereka urusan dunia dan akhirat, menutup aurat mereka, kekurangan-kekurangan mereka, membela mereka semuanya di atas atas musuh-musuhnya, dia kemudian tidak menipu mereka, tidak hasad kepada mereka, mencintai untuk mereka apa yang dicintai untuk diri sendiri, dan membenci untuk mereka apa yang dibenci atas diri sendiri dan yang semisalnya. Inilah nasihat kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, inilah lima nasihat yang disebutkan di dalam hadis yang ketujuh, ad-dinu an-nasihat. Agama ini dibangun di atas fondasi nasihat. Yaitu nasihat kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada pemimpin kaum muslimin, dan yang kelima, umumnya kaum muslimin. Beberapa faedah yang disebutkan dalam kitab kita Fathu Al-Qawi Al-Matin Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Yang pertama, penjelasan tentang agungnya kedudukan nasihat di dalam agama. Yang kedua, penjelasan tentang nasihat ditujukan kepada siapa saja. Lima tujuan tadi. Kemudian yang ketiga, anjuran untuk menjalankan nasihat kepada lima tadi, ya, kepada lima poin tadi. Nasihat kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, dan kaum muslimin secara keseluruhan. Faedah yang keempat, semangatnya para sahabat di dalam memahami perkara agama ini, di mana mereka bertanya untuk siapa nasihat wahai Rasulullah. Sedangkan faedah yang terakhir bahwa agama itu dimaksudkan adalah amal. Ya, secara mutlak, secara umum, bahwa yang disebut dengan agama adalah amal. Paling karenanya Nabi SAW tatkala setelah menjawab pertanyaan Jibril tentang Islam, iman dan ihsan, maka Nabi mengatakan sesungguhnya Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Karena Islam, iman dan ihsan adalah amal, semuanya adalah perkara amal, maka dinamai oleh Nabi SAW sebagai agama. Maka agama secara mutlak itu dibangun di atas amal. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis yang kedua, hadis ke-8 dari Arba'in Nawawi, An Ibn Umar radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Hadis dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersyahadat la ilaha illallah dan mereka bersyahadat anna Muhammadan Rasulullah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, agar mereka menegakkan salat, agar mereka menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Dan jika mereka telah mengerjakan ini, mereka bersyahadat dengan dua kalimat syahadat tersebut, mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, mereka sudah mengerjakannya, maka selamatlah dariku harta mereka, darah-darah mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya Islam. Darah mereka menjadi halal, harta mereka menjadi halal, selain perkara ini dikarenakan haknya Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, sedangkan hisabnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang ke-8 di mana menjelaskan tentang terjaganya darah kaum muslimin, terjaganya harta kaum muslimin, dua di antara 5 perkara darurat di dalam Islam, ad-durrat al-khams, yaitu 5 perkara pokok yang dijaga di dalam Islam, di antaranya 2 ini, harta dan darah. Ya, dimana disebutkan 5 perkara yang harus dijaga di dalam Islam yang dimiliki setiap orang, setiap muslim. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah jiwa, yang ketiga akal, kemudian yang keempat kehormatan atau keturunan, ya, dan yang terakhir, yang kelima adalah harta. Ini 5 perkara yang dijaga di dalam Islam: agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Inilah 5 perkara pokok yang dijaga di dalam Islam. Tatkala seorang ingin dirampas hartanya, maka ia membela diri sampai ia terbunuh, maka ia mati syahid karena menjaga salah satu dari haknya yang sangat pokok di dalam Islam. Ya, tatkala ia menjaga kehormatannya, seorang yang menjaga keluarganya, tatkala ingin dicederai, ingin berbuat yang keji misalnya, maka sungguh ia telah membela 5 perkara pokok yang dijaga di dalam Islam, atau dalam bahasa Arabnya ad-durrat al-khams, ad-durrat al-khams. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan di sini harta dan darah terjaga jika seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, jika ia telah menegakkan sholat, menunaikan zakat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 7 poin berserta dengan faedahnya, faedah yang ketujuh atau poin yang ketujuh yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Muhsin Allah Ta'ala. Pertama, kalimat umirtu, aku diperintahkan, umirtu an uqatila an-nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Maka ia memerintahkan kepada Nabi, karena ini yang mengucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan sahabat, tatkala sahabat mengatakan diperintahkan kepada kami, dilarang dari kami, maka yang memerintahkan, yang melarang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan kemudian khalifah yang menggantikan yang pertama adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ternyata banyak orang Arab yang murtad dari agamanya, dari Islam, sehingga mereka tidak mau membayar zakat. Mereka merasa bahwa zakat wajib di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu bertekad untuk memerangi mereka karena tidak membayar zakat. Di mana pemahaman tersebut dibangun di atas hadis ini. Dia bahwa termasuk dari haknya dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, bahwa di antara hak dua kalimat syahadat tersebut adalah menunaikan zakat. Karena sudah bersaksi bahwa Allah satu-satu Tuhannya dan Muhammad adalah rasulnya, maka dia wajib untuk menunaikan zakat. Maka barang siapa yang tidak menunaikan zakat, maka diperangi. Dan tidak ada dalil yang mengkhususkan tentang penggabungan antara dua syahadat dan sholat serta zakat. Maka disinilah Umar sedikit berbeda dengan Abu Bakar. Maka Umar yunadhir, dia Umar kemudian mengadakan munadharah kepada Abu Bakar, dia diskusi di antara keduanya tentang perkara ini, apakah benar mereka itu dikatakan kafir dan harus diperangi karena tidak menunaikan zakat. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, yaitu hadis tatkala Rasulullah SAW meninggal dan khalifah yang menggantikannya adalah Abu Bakar, maka kufurlah sebagian dari orang Arab. Maka Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar, kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Kata Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, bagaimana engkau memerangi manusia sedangkan Rasulullah sudah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad asama minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqih. Maka barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka sungguh darahnya, hartanya itu terjaga. Illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya, harta, haknya jiwa. Wa hisabuhu Allah ta'ala, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Bakar kemudian mengatakan, wallahi demi Allah, la uqatilanna man farraqa baina shalah wa zakah, sungguh aku akan perangi mereka yang membedakan antara salat dengan zakat. Aku akan perangi siapapun yang membedakan antara salat dengan zakat. Fa inna zakah hakul mal, karena zakat itu haknya harta. Wallahi law mana'uni iqalan, demi Allah seandainya mereka mencegah aku dari sedikit harta zakat, kanu yu'adunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana dulu ketika Rasulullah masih hidup mereka keluarkan zakat tersebut, laqataltuhum ala man'ihi, sungguh aku akan perangi karena ia menahan kewajiban harta tersebut. Kemudian faqala Umar ibn al-Khattab, fa wallahi ma huwa illa an ra'aytu Allah azza wa jalla qad syarah sadra abi Bakr radhiyallahu. Kata Umar, maka demi Allah itulah yang aku lihat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dadanya Abu Bakar begitu lapang untuk memerangi mereka. Fa'araftu annahu al-haq, maka dari situ aku pun yakin bahwa itu adalah kebenaran. Jadi dari hasil munadharah tadi, hasil diskusi dari Abu Bakar dan Umar, apa yang diputuskan Abu Bakar sedikit ditentang oleh Umar. Setelah kemudian terjadi diskusi, menyebutkan dalilnya dan dijawab langsung oleh Abu Bakar, maka Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya Umar bin Khattab untuk menerima kebenaran yang dibawa oleh Abu Bakar. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak kejadian tentang mauqifnya Abu Bakar dengan Umar, dan selalu mauqifnya Abu Bakar itu yang benar. Yang ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar di atas Umar radhiyallahu anhu. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tadi disebutkan illa bihaqqihi, illa bihaqqil Islam. Ya, ketika Umar menyebutkan umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah, aku diperintahkan manusia untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah asama minni damuhu wa maluhu, maluhu wa nafsuhu. Maka barang siapa yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka harta dan jiwanya itu haram hukumnya. Illa bihaqqihi, disinilah ya sedikit pemahaman yang terlewatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, itu dipahami oleh Abu Bakar illa bihaqqihi. Ya, sehingga Abu Bakar memerangi mereka yang mencegah, yang tidak mau menunaikan zakat, bukan karena tidak mengucapkan la ilaha illallah, tetapi mereka meninggalkan haknya Islam illa bihaqqihi, karena mereka meninggalkan haknya Islam. Apa itu haknya Islam? Yaitu menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ini yang dipahami oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang itu kemudian dibukalah hatinya Umar radhiyallahu anhu untuk memahaminya. Wazakah hakul Islam, karena zakat itu bagian dari hakul Islam. Maka di dalam kisah ini ya terdapat bukti bahwa sunnah terkadang tersembunyi pada sebagian sahabat, bahkan kepada para pembesar sahabat. Terlewatkan pemahaman ini oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu, orang terbaik kedua di dalam Islam, itu pun terlewatkan pemahamannya. Bagaimana dengan kita semuanya? Maka seorang tidak boleh sombong dengan apa yang ia ketahui. Kenapa demikian? Begitu banyak sesuatu yang tidak kita ilmui. Kalau yang seperti ini yang sangat mudah ternyata terlewatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, bagaimana dengan selain Umar? Ya, maka disinilah tidak ada yang maksum kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagiannya ternyata memahami, ya sebagian tidak atau terlewatkan atas ilmu tersebut, sebagian mengetahui. Maka arah pendapat walaupun itu sangat kuat, kalau itu sumbernya adalah akal, kalau itu sumbernya akal, maka tidak bisa ditabrakkan dengan dalil, tidak bisa ditabrakkan dengan sunnah. Walaupun akal tersebut sangat kuat, tetapi ternyata bertentangan dengan dalil, maka yang didahulukan mana? Dalil. Ya, sehingga tidak dikatakan bagaimana mungkin yang seperti ini terlewatkan oleh Syekh Fulan, oleh Imam Fulan. Tidak ada perkataan yang demikian, karena ini perkara yang seperti ini juga terlewatkan atas sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Poin yang ketiga, saudara-saudari yang dirahmati Allah, dikecualikan dari memerangi manusia sampai mereka mendatangkan tiga perkara tadi, dua kalimat syahadat, salat dan zakat, dikecualikan dari mereka adalah ahlul kitab. Tatkala mereka tidak mengucapkan syahadat, tidak menunaikan salat dan zakat, tetapi mereka itu membayar jizyah, maka mereka pun terjaga sebagaimana dalil Al-Qur'an yang menyebutkannya. Kemudian Yang kedua, selain ahlul kitab, mereka-mereka selain ahlul kitab, selain Yahudi dan Nasrani, mereka juga terjaga tatkala berada di bawah perlindungan kaum muslimin, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, di antaranya hadis ini, hadis yang panjang, hadis Buraidah Ibn Husayn radhiyallahu anhu, kan Rasulullah SAW bila amar amiran ala jais aw sariyah awsahu fi khasatihi bitaqwallah. Rasulullah SAW tatkala memerintahkan memilih seorang amir dalam sebuah bala tentara, sebuah pasukan atau sariyah peperangan yang tidak dihadiri Rasulullah, maka Rasulullah berwasiat agar bertakwa kepada Allah wa man ma'ahu minal muslimin khairan, dan berwasiat kebaikan untuk semua kaum muslimin yang ikut berperang, ikut berangkat dalam pasukan tersebut. Dan hadis yang panjang ini menunjukkan bahwa selain ahlul kitab, mereka tidak diperangi selama mereka membayar jizyah. Kemudian poin yang keempat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimahullahu jami'an, maka cukup ya seorang masuk ke dalam Islam tatkala mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan ini perkara yang wajib pertama kali atas seorang yang masuk ke dalam Islam, seorang mu'allaf. Wajib pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan seorang yang sudah meyakini bahwa agama Islam agama yang benar dengan yakin tanpa ragu-ragu, maka ini cukup baginya, cukup baginya untuk dikatakan sebagai seorang muslim, sehingga tidak perlu untuk, tidak harus untuk mempelajari yang lebih detail. Ini faedah dari poin yang keempat, kalau ada orang yang ingin masuk dalam Islam maka dipermudah, jangan dipersulit. Ya cukup untuk diajarkan dua kalimat syahadat. Keharusan dari kalimat syahadat, ucapkan la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, jelaskan secara ringkas bahwa dalam Islam tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Wajib untuk beriman bahwa selain Allah itu batil. Kemudian Muhammad adalah utusan Allah, sebagai utusan Allah yang terakhir, sehingga utusan yang lain itu syariatnya terhapuskan dengan syariat yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah cukup ya, bahwa agama yang benar di sisi Allah hanya Islam. Selain Islam itu agama yang salah, karena Islam menutup semua agama langit yang ada. Setelah itu sudah paham, benar-benar yakin, baru kemudian silakan dituntut syahadat. Sudah selesai masuk dalam Islam. Setelah masuk dalam Islam, pelan-pelan kita ajari bagaimana melaksanakan sholat, sholat lima waktu dalam sehari semalam, ya tata caranya dengan tata cara yang mudah. Yang belum bisa bacaan diajari, mungkin dengan bacaan subhanallah subhanallah dalam setiap gerakan, tidak usah bacaan yang lain dulu, terus demikian dibimbing pelan-pelan ya, dan mudah. Jangan dibayangkan Islam sulit, dan memang mudah sebenarnya. Inna dina yusrun, kata Nabi, agama ini mudah. Wala yusyadda din illa ghalabah, dan tidak ada yang menyulitkan agama ini kecuali dia binasa, kata Nabi. Maka bimbinglah dengan ya perlahan, dengan lembut, dengan santun mereka-mereka yang mau masuk ke dalam Islam. Poin yang kelima, ikhwani wa akhwati fillah, memerangi mereka yang tidak mau menunaikan zakat. Bagi mereka yang tidak mau menunaikan zakat, ya mereka menahan diri untuk menunaikan zakat, dan dia melawan dia. Siapa yang diperangi itu yang melawan. Setelah disampaikan bahwa zakat itu wajib, bahwa zakat itu haknya Islam, siapa yang meninggal zakat maka harus diperangi. Ternyata mereka melawan, itu baru kemudian diperangi. Sedangkan yang tidak menunaikan zakat tapi tidak melawan, tidak memerangi, maka diambil oleh pemerintah secara paksa, tidak diperangi. Tidak diperangi tapi diambil secara paksa. Jadi poin yang kelima, jadi siapa yang diperangi karena tidak menunaikan zakat adalah mereka-mereka yang menolak untuk menunaikan zakat dan mereka pun ya melawan tatkala ingin diambil hartanya sebagai zakat. Sedangkan yang tidak melawan maka diambil secara paksa sambil terus didakwai akan kewajiban kepada Allah, salah satunya adalah menunaikan zakat. Yang keenam, wahisabuhum minallah, dan hisab mereka di tangan Allah. Maksudnya bahwa hisabnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang yang menampakkan Islam, seorang yang menunaikan dua kalimat syahadat, mendatangkan dua kalimat syahadat, maka darah dan hartanya maksum, dijaga. Apakah ia menampakkan Islam, ia mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, benar-benar kita tidak tahu bagaimana hatinya, karena hati adalah urusan Allah. Apakah ia jujur lahir dan batin dalam masuk ke dalam Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, maka manfaatnya, pahalanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, yang mengucapkan dua kalimat syahadat ternyata nifaq, ya, ia menampakkan secara lahir padahal hatinya kufur, hatinya kafir, maka yang demikian kembali kepada Allah bahwa orang yang seperti ini sebagai seorang munafik, fiddarkil asfali minan nar, ia berada di keraknya jahannam. Sehingga kewajiban kita apa, saudara-saudari? Kewajiban kita secara lahir, muamalah kita kepada manusia adalah muamalah secara lahir. Apa yang zahir, apa yang nampak, tidak boleh kita masuk ke dalam hati, karena hati tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Yaumatu belas sarair, hari di mana semua yang tersembunyi dalam hati ditampakkan oleh Allah, itu hari kiamat. Maka tidak ada seorang pun yang tahu tentang hati orang lain, maka serahkan kepada Allah. Ketika lahirnya baik, zahirnya baik, maka kita terima. Ya, ada pun hatinya serahkan kepada Allah. Jika ia benar-benar baik, dia dapat pahala di sisi Allah. Kalau ternyata hatinya busuk, hatinya rusak, maka sungguh ia mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum di dalam Islam terkait dengan orang lain, kita hukumi secara zahir. Ya, di dalam muamalah tidak boleh kita mengatakan, dia kayaknya benci pada saya, dia kayaknya hasad sama saya, dia kayaknya begini. Ini semua urusan hati, tidak boleh, haram hukumnya. Karena itu urusan hati. Sedangkan kewajiban kita adalah bermuamalah secara zahir, apa yang nampak. Kalau dia menampakkan baik, dia senyum, dia salam, dia salam, alhamdulillah, itu baik, berarti sudah cukup. Masalah hatinya serahkan kepada Allah. Seorang memberi sesuatu, alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah khairan, tidak usah melihat niatan hatinya itu antara dia dengan Allah. Demikianlah kewajiban seorang di dalam menghadapi orang lain, termasuk di sini adalah seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Tatkala seorang sahabat yang sudah begitu berperang, sudah hampir dibunuh, maka musuh mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, kemudian ditebas. Maka tatkala sampai kepada Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam murka sekali, Nabi marah sekali. Ya, kata Nabi, bagaimana engkau dengan kalimat la ilaha illallah di hadapan Allah? Ya, sahabat mengatakan, bukankah dia mengucapkannya karena takut dengan kematian? Maka Nabi mengatakan, asyakokta sodroh, apakah kamu sudah membelah dadanya sehingga kau tahu persis bahwa ia mengucapkan itu karena takut dengan kematian? Maka apa yang kau akan katakan di hadapan Allah dengan kalimat la ilaha illallah yang ia ucapkan? Ini dalil bahwa kita bermuamalah kepada orang lain dengan zahirnya, sedangkan batin serahkan kepada Allah. Kita husnudzon, doakan mudah-mudahan baik, sedangkan hakikatnya Allah yang tahu. Terakhir, saudara-saudari yang dirahmati Allah, faedah, ada 7 faedah. Yang pertama, perintah untuk memerangi mereka yang hanya ya mengucapkan dua kalimat syahadat. Yaitu perintah agar benar-benar menegakkan dua kalimat syahadat, sholat dan zakat. Yang kedua, bahwa perbuatan dia termasuk di dalamnya adalah ucapan. sebagaimana sabda Nabi, faida fa'alu dzalika, jika mereka sudah mengerjakannya. Padahal rukun yang pertama tadi syahadat, bukan mengerjakan. Kalau syahadat mengucapkan, tetapi disebutkan oleh Nabi juga fi'il, ya, mengerjakan. Maka ini secara mutlak, tetapi tercakup dalamnya adalah ucapan. Yang ketiga, penetapan akan hisab. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya kepada Allah. Hisab pada hari kiamat atas amal kita semuanya. Yang keempat, seorang yang tidak menunaikan zakat maka diperangi karena menunaikan zakat sampai ia mau menunaikan. Yang kelima, seorang yang menampakkan Islam maka diterima Islamnya, sedangkan batinnya diserahkan kepada Allah. Sedangkan yang keenam, keharusan dari dua kalimat syahadat, dan keduanya saling menguatkan antara syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadun Rasulullah, maka saling menguatkan. Yang ketujuh, yang terakhir, penjelasan akan keagungan sholat dan zakat, di mana sholat adalah haknya badan dan zakat haknya harta. Sholat itu haknya badan dan zakat haknya harta. Maka kita tunaikan sholat. Kenapa? Itu haknya badan kita untuk menunaikan sholat, untuk menunaikan sholat, untuk bisa mendapatkan sholat, untuk bisa tunduk kepada Allah dengan sholat. Itu haknya badan. Badan yang tidak dibawa kepada sholat itu telah melarang haknya badan. Dia telah mendzalimi badan. Kenapa? Karena badan adalah ciptaan Allah, makhluknya Allah. Haknya dia untuk sujud kepada Allah, untuk sholat kepada Allah. Ternyata seorang menahan dirinya, menahan badannya untuk sholat, maka sungguh ia telah dia menyia-nyiakan haknya badan. Demikian juga zakat. Zakat adalah haknya harta. Harta juga milik Allah, dia punya hak. Apa itu haknya? Untuk disedekahkan sebagiannya di jalan Allah, yaitu zakat mal, ya, zakat fitr. Kalau itu ditahan, maka sungguh ia telah menahan haknya, haknya harta. Tapi demikian, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kajian kita di kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk semuanya. Allah Ta'ala alam bisawab. Tidak saya buka pertanyaan, karena saya ada kajian di Bandung, di Masjid Abu Bandung. Demikian, Allah Ta'ala alam bisawab. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.